salam dari saya, jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Andrikan Official, Uri Maestro, Paduli dan Sultan Long. Jamilah. Semakin di depan, anak dara semakin di belakang. Ayo ke jendela.